An-nafsu thabitatun lillah. Sifat nafs, sebuah sifat yang ditetapkan bagi Allah Ta'ala bil kitab wa sunnah wa ijma'i salaf. Dan ketetapan tersebut dibangun di atas kitabullah, sunnah rasul, dan juga ijma', kesepakatan ulama salaf. Hal itu sebagaimana yang dikatakan muallif, wa qawlu ta'ala ikhbaran an Isa alaihi salam annahu qal. Demikian pula di antara dalil yang menyatakan bahwa Allah itu disifati dengan sifat nafs, yaitu jiwa, berita Allah Subhanahu wa taala yang memberitakan tentang Isa alaihi salam tatkala berkata, ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik. Engkau mengetahui apa yang ada pada jiwaku, pada diriku. Wala a'lamu ma fi nafsik. Dan aku adalah hamba yang tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Naam. Dan sifat ini sifat hakikiyah, nafs, jiwa, sifat yang hakiki bagi Allah. Sebagian dari kalangan ahlul bid'ah, mereka menyatakan bahwa nafs di sini bukan hakikat. Nafs di sini bukan sifat yang hakiki bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka mengatakan bahwa an-nafs di sini adalah al-amru. Sehingga mereka mengatakan, ta'lamu ma fi nafsi, engkau zat yang mengetahui apa yang ada pada diriku, wa la a'lamu ma fi nafsik ay fi amrik. Adapun aku tidak mengetahui apa yang ada pada urusanmu. Begitu. Sementara sesungguhnya dengan mudah, halil amr, apakah seorang ketika mengatakan bahwa an-nafs di situ al-amr, maka kita pun menanyakan, apakah perkara itu punya nafs? Nah. Dan kaidah yang pernah diajarkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bahwa nafs jika dipalingkan kepada makna al-amru, perkara Allah, itu mukhalif, menyelisihi daripada apa? Zahirun nusus. Zahir an-nas. Dan salafus saleh tidak ada satupun yang menafsirkan yang demikian ini. Maka dalam syarahnya beliau mengatakan sifat yang berikutnya ialah sifatun nafs, an-nafsu thabitatun lillah ta'ala bil kitabi wa sunnah wa ijma'i salaf. Qala Allah ta'ala, kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Di dalam surat Al-An'am pada ayat yang ke-54, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kataba rabbukum ala nafsihi ar-rahmah. Rabb kalian telah menetapkan atas nafsihi dirinya. Kan tidak mungkin dikatakan ala apa amrihi. Rabb kalian, pencipta kalian, yang mengatur urusan kalian, yang menjamin rezeki kalian, itu menetapkan atas dirinya ar-rahmah. Ia zat yang memiliki sifat apa? Luas rahmatnya. Rabb kalian yang maha pencipta, yang maha pemberi rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan, menetapkan. Menetapkan atas dirinya bahwa dia zat yang apa? Maha luas rahmatnya. Maha luas rahmatnya. Wa qala an Isa innahu qal ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Demikian pula Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman memberitakan tentang apa yang dikatakan Nabi Isa alaihissalam, ta'lamu ma fi nafsi. Engkau zat yang mengetahui apa yang ada pada diriku, wala a'lamu ma fi nafsik. Adapun aku hamba yang tidak mengetahui apa yang ada pada jiwamu atau dirimu. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Juwairiyah radhiyallahu anha yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab Al-Dzikr wa Du'a, babu at-tasbih awalun nahar wa indan naum, bab yang mengajarkan zikir saat seorang ketika mengawali siangnya, itu dia di pagi hari, dan juga saat ketika mau tidur. Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa, subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih. Subhanah, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga wa bihamdihi, dan juga zat yang maha terpuji, suci dan terpuji. Allah subhanahu wa ta'ala disucikan dari berbagai macam sifat-sifat yang ada padanya, apa? An-naqsu wal-aib. Maka Allah Azza wa Jal dalam banyak ayatnya menyebutkan dengan subhana, maha suci Allah, maha suci Allah. Disucikan an sahibah, disucikan bahwa Allah Azza wa Jal itu dari perihal punya teman. Naam, dari hal beristri. Disucikan dari beranak. Dan disucikan dari sekian banyak sifat-sifat yang aib. Jangan sekali-kali menisbahkan, menyifati sebuah sifat yang di situ mengandung unsur kekurangan dan cacat itu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Allah itu subhana. Dan apa yang maha suci. Juga wa bihamdih, dan zat yang terpuji. Zat yang terpuji. Bahkan dalam suratul Fatihah Allah Azza wa Jalla berfirman, alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Yang di situ menunjukkan kepada al-istighraqiyah, seluruh pujian itu hanya bagi Allah semata. Seluruh pujian itu hanya milik Allah. Rabb, Rabbul Alamin, Rabb, zat yang menciptakan alam semesta. Di samping menciptakan makhluk yang ada, juga menjamin sekaligus rezekinya. Nah, yang mana subhana kemudian wa bihamdi itu dikatakan adada khalqihi, maha suci Allah, maha terpuji Allah subhanahu wa ta'ala sejumlah adada khalqihi, sejumlah adat, yaitu apa? Bilangan makhluknya. Subhanallah. Tentunya makhluk Allah itu kan banyak. Kita saja suruh ngitung manusia, manusia saja itu kan banyak yang luput. Iya. Coba tatkala ada kajian begini kita suruh menghitung. Mau bagi snack, mau bagi nasi bungkus. Nantilah ada protesan. Afwan, saya tadi belum dicatatkan begitu, luput kan begitu ya? Adada khalqihi, itu masih manusia dan itu masih ada wujudnya. Lah kalau suruh menghitung jin, bisa enggak? Hah? Lebih repot lagi. Nah, belum lagi makhluk-makhluk Allah yang lain, makhluk Allah yang lain, semut mungkin kadang kita nganggap itu ya dipukul rata aja lah, mungkin sak genggam gini kira-kira demikian jumlahnya. Nah, ya kalau semut anggrek kan beda dengan semut yang masih kecil-kecil tuh ya, yang dikatakan apa? Dzurrah. Nah, anak semut itu kan lebih kecil lagi. Barakallahu fikum. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ini bukan hasr, bukan kemudian membatasi, tetapi menunjukkan bahwa maha sucinya Allah dan terpujinya Allah itu luar biasa. Adada khalqihi, sejumlah makhluknya. Waridha nafsihi, demikian pula ridha nafsihi, demikian pula ridha nafsihi, keridhaan dirinya, keridhaan dirinya itu. Wazinata arsyihi wa midada kalimatih, sejumlah timbangan arsy, na'am, dan juga sejumlah midada kalimatih, tinta yang dipakai untuk menulis kalamnya, tinta yang dipakai menulis kalamnya. Maka keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala sangat luas. Sangat apa? Luas. Beda dengan keridhaan manusia. Antum bisa ridho enggak kepada semua ini? Hah? Bisa enggak? Hah? Kadang milih-milih kan ya. Adapun sama si fulan ini, ya beginilah. Misalnya, antum punya makanan. Bisa? Apalagi ada yang bermasalah dengan antum kan gitu ya. Yang ini separuh aja lah kan gitu ya. Kan begitu. Tobiat manusia kan begitu ya. Kepada pihak yang bermasalah kadang kita berat memberi sesuatu. Pihak yang bermasalah itu kita berat memberi sesuatu. Allah subhanahu wa ta'ala setiap hari makhluknya bikin masalah. Ya tidak? Bikin masalah. Tapi pernahkah kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menterlantarkan makhluknya? Na'am. Fabarakallahu fikum. Fa'ayuhal ikhwa barakallahu fikum, mempelajari tentang sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan begitulah sesungguhnya para ulama, para ulama di antara maziyah, para ulama di antara maziyah, di antara ciri yang dimana para ulama itu dibedakan, para ulama itu dibedakan tentang kekokohannya, na'am, tentang pijakannya, tentang penapakannya dalam hal Islam, pembelaannya kepada sunnah dan gigihnya membela sunnah, demikian pula as-sabat ala sunnah, teguhnya, kokohnya di atas sunnah, termasuk bab ini. Sejauh manakah kepeduliannya dalam hal apa? Dirosah, mempelajari asma wa sifat. Asma wa sifat. Karena banyak orang-orang yang dalam kondisi kapasitas keilmuannya mungkin dalam hal bahasa itu masya Allah mungkin la'allahu sibawai di zaman ini kan begitu ya, sudah sibawainya, sudah apa sibawainya, imam sibawai yang dikatakan imam dalam hal lughah. Tayib, tetapi kalau seorang ihtimam dalam hal mempelajari Alkitab wa sunnah, kemudian terkhusus bab topik yang diangkat para ulama dalam hal membahas sifat-sifat Allah, tidak pernah dan bahkan sama sekali mereka tidak pernah menyinggungnya, mempelajarinya, itu wal'ayadzubillah, kita tidak tahu tentang nasibnya, kita tidak tahu tentang apa nasibnya. Barakallahu fikum. Nah, kemudian hadits rawahu Muslim wa ajma'u salaf ala thubutiha ala alwajhi laiqi bih. Dan berkata beliau Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, para ulama sepakat dalam hal menetapkan bahwa nafs itu merupakan sifat yang sabitun lillah dalam bentuk yang alaiqu bih, dalam bentuk yang sesuai bagi Allah. Tidak perlu seorang kemudian ada kekhawatiran lah kalau kemudian kita katakan Allah itu punya jiwa, Allah itu punya nafs, sementara sesuatu yang ada dari makhluknya juga punya apa? Jiwa. Punya apa? Jiwa. Kalau begitu berarti Allah serupa dengan makhluknya. Tidak demikian. Tidak demikian. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menyifati dan memberikan sebuah kaidah yang murih, membuat kaidah yang dalam kondisi lega, ialah Allah subhanahu wa ta'ala laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami' al-basir. Dia itu tidak serupa dengan apapun, dan dia zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Fayajibu isbatuha lillah min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala takyifin wala tamtsil. Kembali ditekankan wajib dalam hal sifat ini seorang untuk menetapkannya bagi Allah tanpa harus disertai unsur tahrif, memalingkan makna dari lafaz yang zahirnya, lafaz yang sesungguhnya. Demikian pula wala ta'til, tanpa seorang memasukkan ta'til, penolakan, wala takyif, dan tanpa harus dengan menanyakan bagaimananya, wala tamtsil, dan tanpa harus seorang menyerupakannya. Barakallahu fikum. Sehingga dalam hal ini para ulama sangat menekankan dan mengingatkan, dan perihal memalingkan atau penolakan kepada sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, Ahlu sunnah wal jama'ah itu manhajnya, metodenya wasatun, di tengah, yaitu antara pihak-pihak yang mereka mu'attilah, menolak, dan al-musyabbihah, pihak-pihak yang menyerupakan. Di sana ada kaum yang kelewat batas. Allah itu tidak disifati apapun. Kenapa? Karena kalau sampai kita menetapkan sebuah sifat, berarti kita jatuh dalam hal menyerupakan. Akhirnya apa? Ditolak semua sifat Allah Azza wa Jalla. Allah itu tidak disifati. Sisi yang lain, mereka musyabbihah, menyerupakan Allah. Menyerupakan Allah subhanahu wa ta'ala. Tangan Allah persis kayak tangan makhluk. Wajah Allah juga wajah makhluk. Nafsu juga begitu. An-nafs, kan nafsil makhluk. Begitu. Nah, al-sunnah di tengah-tengah. Al-sunnah di tengah-tengah. Bahkan, bukan hanya dalam bab ini. Bukan hanya dalam bab menyikapi pihak-pihak yang mereka menafsirkan tentang sifat Allah, ada yang berlebihan, ada yang mereka menggampangkan. Tetapi juga dalam al-firaq, berbagai macam aliran-aliran yang tersebar semenjak adanya generasi, yaitu wafatnya para sahabat, bermunculan sekian banyak firaq, kelompok-kelompok yang kemudian menyimpang. Ahlu sunnah pun juga di tengah. Ahlu sunnah juga satu kaum yang mereka wasatun. Maka ahlu sunnah dikatakan asbatu min ghairi tashbihin. Gampang, menetapkan sesuatu tanpa harus menyerupakan. Menetapkan itu sifat bagi Allah karena Allah yang memberitakan dan Allah yang mengetahui tentang dirinya tanpa harus menyerupakan. watanazzahu min ghairi ta'tilin. Ahlu sunnah juga mensucikan, mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi dengan dorongan mensucikan itu tidak perlu menolak, kan demikian. Tidak perlu kita mengatakan Allah itu maha suci, tidak perlu kemudian kalau begitu ya kita tolak semua, karena kalau sampai ada satu sifat saja yang ditetapkan berarti menyerupakan. Nah ini Ahlus Sunnah, satu kaum yang mereka mensucikan tanpa harus menolak. Ahlus Sunnah ialah menetapkan tanpa harus menyerupakan. Difahamu? Difahami ini. Ahlus Sunnah asbatu, menetapkan sifat-sifat bagi Allah min ghairi tashbihin, tanpa harus menyerupakan. Karena orang mengatakan ya teorinya namanya sesuatu yang ada, ditetapkan ada, pasti ada keserupaan. Tidak harus. Kan demikian. Setiap sesuatu yang ditetapkan adanya, pasti ada unsur keserupaan. Taib. Orang kadang mengatakan ya penetapan ada. Gelas dikatakan ada, meja dikatakan ada. Meja dikatakan ada. Kan sudah ada kesamaan dari sisi penamaan ada, kan begitu ya? Penamaan ada. Tetapi barakallahu fikum, apakah hakikat gelas yang dikatakan ada, meja yang dikatakan ada sama? Orang mungkin bingung, gelas sama dengan meja, kan begitu ya? Kaki saja, kaki meja. Manusia juga punya kaki, sama-sama penetapan kaki. Tapi apakah kemudian pada hakikatul amr, seorang melazimkan keberadaan kaki meja sama dengan kaki manusia? Naam, ini yang perlu bahwa Ahlus Sunnah itu menetapkan tanpa harus menyerupakan. Ini penting. Yang kedua, bahwa mereka itu tanazzahu, mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah zat yang maha suci. Tetapi mensucikan Allah itu kan tidak harus dengan cara apa? Menolak. Sebagaimana orang-orang mu'attilah, ahlu ta'til. Ya kita gak mungkin mengatakan Allah itu ada. Karena kalau sampai kita katakan Allah ada, berarti serupa dengan yang ada. Tidak mungkin kita mengatakan Allah itu punya tangan. Karena kalau kita katakan Allah punya tangan, sama dengan tangan makhluk. Tidak mungkin kita katakan Allah punya pendengaran, akan sama dengan pendengaran makhluk. Tidak harus demikian ya akhi. Kita sucikan. Mereka juga bergaya ingin mensucikan Allah. Tetapi jatuh kelewat batas. Ya. Kelewat batas, berpura-pura mensucikan tapi jatuh kepada apa? Ta'til. Jatuh kepada ta'til. Nah, Ahlus Sunnah walhamdulillah diajarkan menetapkan sesuatu tanpa menyerupakan, mensucikan tanpa harus apa? Tanpa harus menolak. Hal itu sebagaimana yang dinukil ataupun dikatakan oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari dalam syarahnya beliau terhadap kitab Syarh Sunnah Imam Al-Humaidi rahimahullah. Qala wa kama qala ba'du ahlul ilm, idza aratta an tafirra min at-ta'til fa athbit. Kata sebagian ahlul ilmi, kalau kamu menghendaki untuk melepaskan diri, membebaskan diri dari ta'til, kalau kamu khawatir kalau sampai nanti sifat menta'til, Anda jatuh dalam hal menta'til sifat Allah, menolak sifat Allah, nah supaya bisa terlepas dari belenggu itu, fa'asbit, maka tetapkanlah sifat itu, tetapkanlah sifat itu. Wa idza arata an tafirra min at-tashbih fanazzih. Kalau ada kekhawatiran, jangan-jangan nanti kalau saya melakukan demikian berarti menyerupakan Allah. Kalau Anda ingin bebas, kalau Anda ingin dalam kondisi bebas, naam, dari terkontaminasi dalam hal menyerupakan Allah, fanazzih, maka sucikanlah. Kan demikian. Siapa yang dalam kondisi ingin bebas dari penyakit menolak sifat, maka apa? Tetapkan itu sifat bagi Allah supaya tidak menolak. Dan barang siapa yang khawatir dan keinginannya ialah untuk mensucikan diri dari perihal menyerupakan Allah, fanazzih, sucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau wa ta'tilu ala qismain, menolak itu terbagi dua, ta'tilun kulli wa ta'tilun juz'i. Penolakan terhadap sifat Allah itu ada yang bentuknya menyeluruh, ada yang bentuknya sebagian, ada yang bentuknya sebagian. Wa ta'tilul kulli, adapun penolakan kepada seluruh, menyeluruh, ialah kata'tilil jahmiyah, seperti apa yang dilakukan kaum yang mereka cikal bakalnya asalnya dari Jahm bin Safwan, yang kemudian dengan itulah dinamai sebagai Jahmiyah. Siapa mereka? Alladzina nafau asma'al asma'allahi wa sifatih. Jahmiyah, satu kaum yang menolak tentang nama dan sifat Allah. Allah itu tidak ditetapkan nama baginya, Allah tidak pula ditetapkan sifat baginya. Ini Jahmiyah, ditolak. Mereka membuang, mereka menolak adanya penetapan nama dan sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Nama dan sifat bagi Allah. Fahada ta'tilun kulli. Dan ini merupakan jenis penolakan kepada nama dan sifat bagi Allah secara total. Wa min ta'tilil kulli aydan, termasuk daripada penolakan yang sifatnya menyeluruh, ialah ta'tilul mu'tazilah. Gayanya orang mu'tazilah. Apa gayanya Mu'tazilah? Alladzina yuthbitunal asma'a, mereka satu kaum yang menetapkan nama bagi Allah, wa yanfunas sifati, dan mereka menolak tentang sifat. Fayaqulun, akhirnya mereka mengatakan, sami'un bila sam', Allah itu zat yang mendengar tapi tidak punya pendengaran. Kan lucu ya, begitu katanya, dinamai tapi tidak disifati. Basirun bila basar, qadirun bila qudrah, alimun bila ilmin, ila akhirih. Allah itu zat yang dikatakan melihat tetapi tidak punya penglihatan. Naam, Allah itu qadir, dinamai qadir, zat yang mampu tapi tidak punya kemampuan. Terus apa ini? Apa ini? Penamaan kok dikatakan tidak disifati. Alimun bila ilm, Allah itu zat yang mengetahui tapi tidak punya ilmu. Tapi tidak punya ilmu. Ini juga tergolong kepada ta'til apa? Kulli. Penolakan yang sifatnya total. Penolakan yang sifatnya total. Kemudian yang kedua, ta'tilun juz'i. Adapun ta'tilun juz'i kata'til asy'ariyah. Kata'til asy'ariyah, orang-orang yang mereka itu terkontaminasi dengan faham asy'ariyah, asy'ariyah. Dan kita, Allah musta'an, pada umumnya dari mulai kecil sekolah-sekolah yang kita mungkin pernah belajar, walhamdulillah, andai kata seorang mungkin dari kecilnya belajar duduk di bangku-bangku ataupun di lembaga-lembaga pendidikan yang di situ di bawah naungan salaf, nah, insyaallah akan terbebaskan. Tapi kalau sudah kajiannya ataupun duduknya di lembaga-lembaga pendidikan umum, bahkan tidak selamat pula di madrasah-madrasah yang di situ mengatasnamakan Islam, itu juga mereka dalam kondisi kebanyakan pahamnya ialah asy'ariyah. Alladzina yuthbituna sab'a sifatin lillahi jalla wa 'az wa yanfuna al-baqi. Mereka hanya membatasi sifat Allah itu 7. Mereka hanya membatasi sifat Allah itu 7 dan menolak yang lain. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan apa yang ada pada apa? Naluri mereka. Kalau sifat ini enggak mungkin kita tetapkan. Gayanya ingin mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak jarang di surau-surau, di masjid-masjid itu kan sering apa? Jadi apa? Isinya pujian ya. Wujud baqa qidam mukhalafatu lil hawadithi, kan begitu ya, dinyanyikan sebelum apa, antara adzan dengan iqamah, kan begitu. Jadi mereka katakan itulah yang masuk akal, adapun yang lain tidak, adapun yang lain tidak. Nah, wa fil haqiqah, walaupun pada kenyataannya tentang asy'ariyah ini, Inna isbatahum lissab. Meskipun mereka menetapkan 7 sifat allati yad'una isbatahum laha, yang mereka menyangka dan menetapkan, mengaku itu sebagai penetapan sifat, inda ta'ammuli hiya ta'tilun aydhan. Tetapi kalau mau dicermati, itu juga bentuk ta'til yang di situ dikatakan penolakan. Kalau mereka dikatakan Anda satu kaum yang menolak sifat, kata siapa? Kan begitu ya? Kata siapa kami ini dituduh menolak sifat? Bahkan kalian mungkin karena enggak pernah puji-pujian, enggak pernah diungkapkan dalam menetapkan sifat, kami tetapkan di masjid-masjid, kami ucapkan, kami suarakan, ini yang kami tetapkan. Jadi Allah musta'an, syubhat seperti itu kadang berlaku apa yang dikatakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Orang-orang sekarang, kuburiyun, itu orang-orang yang mereka mengkultuskan kuburan. Misalnya qiraatul Quran itu dikatakan paling afdol kalau di kuburan. Meskipun seorang yang meyakini bahwa membaca Al-Quran di kuburan lebih afdol, itu tidak sampai kepada syirkul akbar. Nah, tidak sampai kepada syirkul akbar. Tetapi yang jadi masalah kalau sampai tingkatan seorang dengan itu langsung kemudian naik ritual kepada berdoa, meyakini bahwa si penghuni kuburan tadi adalah ada padanya kemuliaan sebagai apa? Penyambung wasilah. Sebagai penyambung wasilah. Nah, apa bedanya dengan kaum musyrikin di zaman dahulu? Kaum musyrikin itu juga tidaklah sama. Mereka kemudian langsung berhala ini diminta-minta. Wahai Allat, wahai Uzza, tolong datangkan kepada saya roti, tolong datang kepada saya daging. Tidak. Mereka menjadikan apa? Sebagai perantara. Perantara. Mintanya kepada siapa? Kepada Allah. Tetapi jadi perantara. Jadi perantara. Nah, ketika mereka mengatakan bahwa kita sekarang ini dituduh sama dengan orang-orang jahiliyah, yang mereka itu menyembah berhala, tidak sholat, tidak puasa, dan seterusnya. Lah kita ini sholat, kita ini puasa, kan begitu ya? Kita itu membaca Quran, mereka bukan orang yang membaca Quran, kan demikian. Barakallahu fikum. Ini sesungguhnya sebuah syubhat yang sangat lemah. Sebuah syubhat apa yang sangat lemah? Nah, bukan menjadi tolak ukur yang namanya orang itu dengan penampilan-penampilan ibadahnya, sholatnya, puasanya, dan seterusnya, terus menjamin bahwa dirinya sebagai seorang yang selamat dari terjatuh kepada kesyirikan, dari terjatuh pada perkara kesyirikan. Nah, kemudian kata beliau hafizahullah ta'ala, inda ta'amul hiya ta'tilun aydha, lakin min hadal wajh yuqal ta'tilun juz'i. Dari sisi bahwa mereka itu hanya menolak sebagian, dari sisi ini dikatakan asyairah ta'tilnya juz'i. Tapi pada hakikatnya juga ta'til, kan begitu ya? Menolak sifat walaupun tidak terang-terangan. Dengan bahasa halusnya, kami hanya menetapkan 7 sifat. Halus yang mana? Kami tolak sifat ini. Kasar itu kan begitu. Kami menetapkan 7 sifat saja. Kan begitu. Halus kan? Dan mungkin orang bisa menerimanya. Nah, barakallahu fikum. Sehingga ahlul bid'ah itu kadang-kadang menjual kebid'ahnya itu juga dengan cara yang halus. Iya. Cara yang halus. Cara yang menarik, cara yang memikat. Nah, sementara kadang mereka menjumpai ahlu sunnah ini kasar semuanya ini. Dikit-dikit syirik, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit sesat. Nah, begitu ya. Fa ayul ikhwa, barakallahu fikum. Sesungguhnya apabila kita mau mempelajari tentang thariqatu salaf atau da'watu salaf, orang yang paling lembut dan paling halus ahlu sunnah. Nah, dalam hal apa? Dalam hal memberikan dan menyampaikan pengajarannya. Qala fa qulu hadza dhalalun wa qulu hadza inhirafun wa qulu hadza khurujun an manhajin nubuwah al-ma'sub. Semua tadi kelompok yang mengatakan bahwa ta'tilnya juz'i atau kulli, itu sebuah kelompok yang dikatakan tetap dalam kondisi tersesat. Jadi dalam hal ini jangan kemudian orang mengatakan, oh yang kami tolak itu hanya satu atau dua. Jangankan satu atau dua ya akhi. Andai kata separuh saja juga tidak ada. Tidak ada apa? Tidak di situ diberikan sebuah perkara dibolehkannya. Tidak diperbolehkannya seorang untuk menolak walaupun separuh. Jangan sampai seorang beralasan, oh yang kami tolak itu hanya satu. Kami menetapkannya banyak. Adapun yang kami ingkari hanya satu. Semua mereka adalah orang yang menyimpang keluar dari manhaj nubuwah. Wa man saru alaihi min a'immatil muslimin. Dan itu pun berlaku juga menyimpang dari apa yang di situ dijalani oleh para a'immah. Mereka menyimpang dari jalan yang dijalani oleh para a'immah. Kemudian dinukilkan pula asal mula bagaimana terjadi kebid'ahan dalam bab ta'til, dalam hal penolakan sifat. Yang mengawali, yang memprakarsai bahwa penolakan kepada nama dan sifat, seorang yang bernama Al-Ja'du ibn Dirham. Al-Ja'd bin Dirham. Naam, yang di masa khalifah waktu itu sempat diberlakukan, dipancung Ja'd bin Dirham ini. Naam. Jadi khalifah yang hidup di masa itu di waktu hari raya itu berkhutbah. Ayuhan nas, dhuhu dhuhayakum. Wahai kaum muslimin, wahai orang-orang yang ingin berkorban dengan hewan korbannya, sembelilah hewan-hewan korban kalian. Wa inni mudhahi bil Ja'd. Adapun hari ini sembelihan saya Ja'd bin Dirham. Hari ini sembelihan saya Ja'd bin Dirham. Nah. Jadi barakallahu fikum ayol ikhwa. Di masa dahulu penguasa tatkala mereka itu dimasuki oleh akidah salaf itu, walhamdulillah mereka berkuasa dan kekuasaannya itu bukan sewenang-wenang. Nah, terhadap orang-orang yang mereka mengajarkan kesesatan juga diberlakukan hukum yang tegas. Nah, fa'anasalullah, kita memohon kepada Allah islah kebaikan kepada wulata umurina, kepada penguasa kita, wa wulata umul muslimin, demikian pula penguasa negeri kaum muslimin, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala melahirkan seorang yang bisa menggandeng, bermakna memberikan nasihat kepada para penguasa untuk bisa menerapkan apa? Al-Kitab wa Sunnah ala fahmi salaf. Kan begitu. Itu yang kita doakan, itu yang kita harapkan. Jangan kemudian keseharian kita, apalagi mungkin bagi seorang yang terasa dalam kesehariannya mungkin menggunakan apa, kendaraan. Ini kok baru saja dilantik jadi presiden kok bensinnya jadi naik, mana janjinya dulu, kan begitu ya. Terus muncul celaan. Antum mungkin pernah dapat ya selebaran dari HTI itu, apa buletinnya itu, buletin baru saja diganti, keluar celaan, cacian, makian kepada presiden hanya gara-gara masalah BBM. Nah, gara-gara BBM. Barakallahu fikum. Sesungguhnya yaitu kebaikan penguasa itu menjadi kebaikan bagi masyarakat negeri tersebut, dan khususnya Ahlussunnah. Nah, semoga Allah Azza wa Jalla menjauhkan kita dari berbagai macam keburukan dan kejelekan. Jangan sampai kemudian negara-negara yang mungkin sekarang menjadi percontohan keburukan, bagaimana kisah Aljazair. Naam. Yang dulu pernah di situ komunitas Salafiyun dalam jumlah yang besar, akhirnya dalam kondisi tidak bisa berbuat apa-apa. seperti Malaysia sendiri pun, ikhwan mau membuat masjid sendiri, kemudian mau melaksanakan kajian seperti ini, tidak bisa ya, akhi. Tidak bisa. Apalagi Singapura. Nah, Singapura itu sebagian ikhwan ada yang ingin memondokkan anaknya. Atau andai kata kita berinisiatif, sudahlah, karena sekolah mungkin kadang pengajarannya demikian, sehingga saya ajari sendiri. Tidak. Di Singapura kalau sampai sudah ada anak usia sekolah, orang tuanya tidak menyekolahkan anak, orang tuanya yang dipenjara. Iya. Antum pernah diperlakukan di sini? Monggo, terserah. Mau di sekolah kenapa enggak ya? Yang penting kumpul enggak kumpul makan kan gitu ya. Nah, jadi barakallahu fikum. Kepada ulatul umur, walaupun terkadang di sana terjadi berbagai macam pelanggaran, ya kita banyak-banyak berdoa. Allahumma aslih wulatana wa wulata umurina, yaitu diberikan kebaikan kepada dan diperbaiki kepada urusan yang ada pada pemerintahan kita. Nah, barakallahu fikum. Kita kembali bahwa Ja'ad bin Dirham itulah yang memprakarsai tentang bid'ah atau ta'til. Fayahmilu wizraha wa wizra man tabi'ahu ila yaumiddin. Dan seorang itu kalau mengajarkan kejelekan, maka imbas dosa kejelekan orang yang mengikuti terus itu nanti akan dibebankan kepada orang yang pertama kali mengajarkannya. Wal'iyadzubillah. Maka hati-hati. Nah, gambarannya ayol ikhwa, bahwa kita mengajak seseorang, membimbing seseorang, ya kasarannya ya, kalau kelasnya kita itu jadi ustaz itu ternyata gak mudah ya, kan gitu ya, ngajak orang tiba-tiba salah dan gak mau tarojuk lagi, gak mau tarojuk. Ittaqullah, hati-hati. Jangan sampai nanti orang-orang yang terus mewarisi kesalahan kita di hari kiamat ternyata itu dipikulkan kepada kita semua. Dipikulkan kepada kita semua. Nah, jadi kesimpulannya gak usah belajar ini. Gitu ya? Hah? Ya tidak, bukan begitu. Nah, tetap belajar. Tetap belajar. Tidaklah setiap manusia itu kecuali celah-celah untuk salah itu mungkin. Kullu bani Adam khata. Bani Adam itu mawanna, tempatnya untuk jatuh pada kesalahan. Tetapi Rasul mengatakan wa khairul khata'ina tawwabun. Sebaik-baik orang yang salah itu jika mendapatkan perkara itu betul-betul dia sadari sebuah kesalahan atau diingatkan, maka dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, artinya jangan sampai nanti kapasitas ustaz itu hanya sekedar ya saya belajarnya seadanya lah, nanti kalau ditanya Allahu alam. Nah, semua nanya gini Allahu alam. Allahu alam kan jawaban separuh ilmu. Saya sudah dapat separuhnya. Separuh yang lain antum cari sendirilah di mana, enggak tahu. Ya bukan begitu, tetap seorang harus berijtihad. Imam Muslim rahimahullah Beliau seorang muhaddis. Beliau puji Imam Bukhari, "Laulal Bukhari lama raham Muslimun." Kalau seandainya Allah Azza wa Jalla tidak menghidupkan, melahirkan Bukhari di muka bumi, mungkin Imam Muslim juga tidak menjadi orang terpandang sebagai muhaddis. Begitu. Beliau faham tentang kapasitas keilmuannya dan diakui. Suatu ketika ditanya sebuah hadis dalam kondisi luput, kaget kan begitu ya, sebuah hantaman, saya ini diakui sebagai muhadis, ditanya tentang sebuah hadis kok luput. Kalau kita gimana? Nah, bubar, besok gak ngajar lagi. Tidak, mencari kan begitu ya, beliau mencari pokoknya harus ketemu. Ketika membahas, dicari, ada dari sejawat beliau atau murid beliau itu menghadiahkan satu keranjang buah berupa buah kurma. Sambil bahas keasyikan makan apa? Kurma. Naam, karena sampai tidak sadar kebanyakan. akhirnya meninggal. Walaupun ketemu hadisnya ya. Walaupun ketemu hadisnya. Kalau kita ya misalnya belajar, di sini ada cemilan gitu. Cemilannya habis, enggak selesai belajarnya. Belajarnya apa tadi? Teriak lagi, mana cemilannya yang lain? Begitu ya. Enggak. Ini berakhir dikatakan Al-Habib rahimahullah bahwa posisinya karena tadi kebanyakan. Kebanyakan kurma yang dimakan tanpa sadar, keasikan membahas, ketemu hadisnya, ketemu pembahasannya, tapi meninggal karena sebab itu. Meninggal karena sebab itu. Na'an. Kemudian summa talaqaha anhu al-Jahm ibn Safwan, dan diambillah oleh Jahm bin Safwan dari Ja'ad bin Dirham tadi, yang mewarisi ialah Jahm bin Safwan. Wa ilaihi tunsab al-Jahmiyatu. Baru menjadi tersohorlah istilah Jahmiyah itu dinisbahkan kepada Jahm bin Safwan, bukan kepada Ja'ad bin Dirham, bukan Ja'diyah, tetapi kepada Jahmiyah. Kepada Jahmiyah. Wa hadzal jahmu yaz'um annal iman, bahkan dalam hal membahas iman Jahm bin Safwan itu mengatakan huwal ma'rifatu faqat, iman itu hanya sekedar mengenal saja. Iman itu hanya sekedar mengenal saja. Wal kufru huwal jahlu bih. Orang yang tidak kenal iman dikatakan dia kafir. Orang yang hanya mengenal iman sudah dikatakan beriman. Wa yaz'um aydan anna al-jannata wan nar tabidan wa tafniyan. Dan mereka mengatakan bahwa jannah dan nar itu musnah. Jannah wan nar itu keduanya musnah. Dan dalam hal ini ialah penolakan kepada nama dan sifat bagi Allah. Nama dan sifat bagi Allah. Kemudian urutan bahwa Al-Ja'ad, yaitu Ja'ad bin Dirham, akhadaha min Aban bin Sam'an. Al-Ja'ad, Ja'ad bin Dirham ini mengambil ilmu dari seorang yang bernama Aban ibn Sam'an. Adapun Aban bin Sam'an akhadaha min Talut. Adapun Aban bin Sam'an itu mengambil dari seorang yang bernama Talut. Talut ini ibn ukhti Labid ibn Asam. Talut ini anak seorang wanita yang dia itu saudaranya Labid ibn Asam. Berarti keponakannya Labid. Anak daripada saudara perempuannya. Siapa Labid bin Asam? Ialah al-Yahudi alladhi sakharan Nabi Rasulullah SAW. Labid bin Asam ialah seorang Yahudi yang pernah mengirimkan sihir kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, alladhi sahara Rasulullah SAW. Wa Talut, adapun Talut ini akhadha min Khalid atau min Khalid Labid bin Asam. Adapun Talut yang dia itu anak daripada saudara perempuannya Labid, dari mana dia mengambil ilmu tadi? Dari pamannya, yaitu Labid ibn al-A'sam. Labid ibn al-A'sam ini dikatakan sulalatun hadihil bid'ah. Mata rantai kebid'ahan itu dari Labid ibn al-A'sam yang pernah menyihir Nabi. Yang pernah menyihir Nabi. Diturunkan kepada Talut, anak daripada saudara perempuannya, keponakannya. Naam. Talut diajarkan kepada Aban bin Sam'an. Aban bin Sam'an diturunkan kepada Ja'ad bin Dirham. Ja'ad kepada Jahm bin Safwan. Naam. Wal'ayadu billah, kalau kemudian seorang itu dikenal. Anda terkenal dalam apa? Dalam hal kesesatan. Kan repot ya? Anda itu mendapatkan pujian dalam hal apa? Dalam hal mengajarkan kesesatan. Nah, barakallahu fikum. Ini yang hendaknya bagi kita untuk berhati-hati bahwa seorang itu tidaklah kemudian memastikan dirinya terjamin walaupun dia seorang yang punya kefasihan, walaupun dirinya seorang yang punya kemampuan, kecerdasan, tetapi keselamatan dan keterjagaan seorang, al-ismatu, seorang dijaga di atas kebenaran dan dari penyimpangan, itu minallah, dari Allah semata. Kemudian kita lanjutkan, qala wa qawlu ta'ala hal yanzuruna illa ayyatiyahumullah, hal yanzuruna illa ayyatiyahumullah, tidaklah yang mereka nanti-nantikan kecuali ayyatiyahumullah, kedatangan Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka, datangnya Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Qala asy-syarih, berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, as-sifatur rabi' al-maji. Sifat yang berikutnya ialah al-maji. Datang. Maji'ullah lil fadli baina ibadihi yaumil qiyamah. Atau lil fasli. Maji'ullah lil fasli baina ibadihi yaumil qiyamah thabitun bil kitab wa sunnah wa ijma'is salaf. Allah akan datang pada hari kiamat dalam rangka untuk menetapkan putusan. Nah, kita mendengar hadis yang cukup panjang, yaitu hadis syafa'ah, yang dikenal dengan syafa'atul uzma, bahwa manusia berbondong-bondong dari mulai Nabi Adam sampai akhir umat Muhammad SAW, mereka berbondong-bondong menuju Adam minta syafa'at untuk disegerakannya putusan. Tetapi Adam menolak, datanglah kepada Nuh, Nuh menolak, datang kepada Ibrahim, Ibrahim menolak, datang kepada Musa, Musa menolak, datang kepada Isa, Isa pun menolak, sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dikatakan Sayyid Waladi Adam. Sayyid Waladi Adam. Meminta kepada Allah untuk segera diputuskan, dan datanglah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan datanglah Allah subhanahu wa ta'ala untuk memutuskan perkara manusia. Sifat ini sifat yang sabit bagi Allah, baik dari kitab sunnah maupun ijma. Qala ta'ala wa ja'a rabbuka, dan telah datang Rabbmu. Hal yanzuruna illa ayyatiyahumullah, tidaklah yang mereka nanti-nantikan kecuali kedatangan Allah, datangnya Allah. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, hatta idza lam yabqa illa man ya'budullah atahumullah atahum rabbul alamin, sampai ketika tidaklah tersisa kecuali orang-orang yang beribadah kepada Allah, maka Allah rabbul alamin datang kepada mereka. Yaitu pada hadis yang cukup panjang, wa ajma' as-salafu ala thubut al-maji' lillah ta'ala. Para ulama salaf sepakat menetapkan sifat datang. Allah itu datang. Fayajibu isbatuhu lahu min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala taqyifin wala tamtsil. Yang semacam ini tidak perlu seorang harus mentahrif, min ghairi tahrif, tidak harus dengan adanya unsur tahrif, memalingkan makna. Demikian pula wala ta'til, tanpa menolaknya. Wala taqif, tanpa menanyakan bagaimananya. Wala tamtsil, dan tanpa menyerupakan. Wa huwa maji'un haqiqiyyun yaliqu billahi ta'ala. Sifat maji, datangnya Allah, itu sifat yang hakiki, yang sesuai bagi Allah. Yang sesuai bagi Allah. Wa qad fassarahu ahlu ta'dil, adapun orang-orang yang mereka menolak sifat Allah, khawatir kalau ditetapkan maji itu jatuh kepada penyerupaan, berarti ini tidak ada tanzih bagi Allah, mereka tafsirkan maji'uhu ay maji bimaji amrihi, waja'a rabbuka ay ja'a amruhu, datanglah perkara Allah. Mereka mengatakan bahwa yang datang ialah perkara Allah. Wa naruddu alaihim bima sabaq fil qaidatir rabi'ah, dan kita tolak ataupun dibantah dengan faedah yang sempat kita bacakan pada sebelumnya, bahwa ini menyelisih apa? Menyelisih thariqatus salaf. Demikian pula tidak sesuai dengan makna yang sesungguhnya. Na'am. Wa qawlu ta'ala radhiyallahu anhum wa radu'an. Kemudian firman Allah, Allah ridha kepada mereka, mereka pun ridha kepada Allah. Sifat apa ini? Sifat ar-ridha. Asyarah, as-sifatul khamisah, sifat yang kelima, ar-ridha. Qala war-ridha min sifatillahi thabitatin lahu bil kitabi wa sunnah wa ijma'is salaf. Berkata rahimahullah, yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, ridha merupakan salah satu sifat dari sifat Allah yang tetap baginya berdasarkan Al-Qur'an, sunnah dan kesepakatan ulama salaf. Qala Allahu ta'ala radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka, mereka pun ridha kepada Allah. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik, innallaha la yarda 'anil 'abdi, sungguh Allah itu sungguh ridha, sungguh innallaha la yarda, dalam konteks Arabiahnya innallaha, sesungguhnya Allah, la yarda lam di sini sebagai lam apa? Lam taukid, menguatkan, sungguh dan sungguh, sungguh dan sungguh Allah ridha kepada seorang hamba. Ayyakulal aklata fayahmidahu alaiha. Allah itu ridha kepada hambanya apabila ada seorang hamba makan satu kali suap, satu kali suap, kemudian satu suapan itu dia memuji Allah atas kenikmatan tadi, alhamdulillah, maka Allah ridha dengan hamba tadi. Demikian pula au yashraba asyrabata fayahmidahu 'alaiha, atau minum satu tegukan kemudian dia pun memujinya atas nikmat tadi, dia pun memujinya atas nikmat tadi. Wa ajma'a salafu 'ala itsbati ar-ridha lillahi ta'ala fayajibu itsbatuhu lahu min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala taqifin wala tamthil. Sehingga dalam hal ini wajib bahwa terjadi kesepakatan ulama salaf dalam menetapkan sifat ridha bagi Allah, wajib untuk menetapkan sifat itu bagi Allah tanpa harus memalingkan makna kepada makna yang lain, demikian pula tanpa menolak, tanpa kemudian menanyakan bagaimananya, dan tanpa menyerupakan. Wa huwa ridha haqiqiyun yaliqu billahi ta'ala, dan itu ridha yang hakiki. Wa qad fassarahu ahlu ta'til, adapun orang-orang yang menolak itu bukan sifat yang sesungguhnya, mereka takwilkan, tafsirkan dengan as-sawab, ditahrif. Ditahrif. Tahrif itu ada tahrifun lahwiyun dan ada tahrifun ma'nawiyun. At-tahrif itu maknanya memalingkan. Nah, kadang pemalingannya itu lafadznya juga dibuat kepada lafadz yang berbeda. Seperti hittatun diganti dengan apa? Hintah. Itu namanya apa? Tahrif al-lafzi. Tahrif al-lafzi. Adapun tahrif maknawi, lafadznya dibiarkan begitu tapi maknanya dibuat kepada makna yang lain. Itu namanya apa? Tahrif maknawi. Dan Ahlussunnah tidak mengerjakan dua-duanya. Ahlussunnah tidak mengerjakan dua-duanya. Ahlu ta'til mereka mengatakan bahwa makna ar-ridha ialah as-sawab. Makna ridha ialah as-sawab. Seperti kalangan Asy'ariyah. Seperti kalangan Asy'ariyah, mereka mengatakan ridha ini maknanya sawab. Ridha maknanya sawab. Wa naruddu 'alaihim bima sabaq fil qa'idatir rabi'ah. Kembali untuk menolak semacam ini, kembali kepada kaidah sebelumnya. Wa qawlu ta'ala yuhibbuhum wa yuhibbuna. Surat yang tersebut dalam ayat yang tersebut dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-54. Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah. Allah mencintai mereka, mereka pun mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam syarahnya, berkata rahimahullah, as-sifatus sadisah, sifat yang ke-6. Al-mahabbah. Qala wal mahabbatu min sifatillahi tsabitatillahu bil kitabi wa sunnati wa ijma'is salaf. Sifat mahabbah, sebuah sifat yang di situ merupakan sifat Allah yang tetap baginya. Ditetapkan berdasarkan Al-Qur'an, sunnah dan kesepakatan para ulama salaf. Kesepakatan para ulama salaf. Qala ta'ala, Allah azza wa jalla berfirman, wa sawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Akan Allah ganti dengan satu kaum yang Allah cinta kepada mereka dan mereka pun cinta kepada Allah. Demikian pula waqala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi SAW yang tersebut dalam Sahih Bukhari, demikian pula Muslim dari hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an. Nabi SAW bersabda pada Yaumul Khaybar, pada perang Khaybar. Perang Khaybar sebuah peperangan yang waktu itu di malam harinya Nabi SAW berwasiat, la'utiyana rayata ghadan, akan aku berikan pada esok hari bendera perang, rajulan yuhibbullaha wa rasulah wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Kata Nabi SAW, ini bendera perang Khaybar ini akan aku serahkan kepada seorang yang dia itu cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah pun cinta kepada dia dan Rasulnya demikian pula. Bendera ini akan aku serahkan, kata Rasulullah SAW, kepada seorang yang dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah Rasulnya cinta kepada dia. Allah dan Rasulnya kepada, atau Allah dan Rasulnya cinta kepadanya. Fakhadhan nasi ulaik, maka dalam kondisi manusia berbincang-bincang malam harinya, terjadi pembahasan, siapa, siapa, mungkin saya, begitu, kan demikian. Di pagi harinya Nabi SAW bertanya, aina Ali, di mana Ali? Qala huwa ishtaqi aina. Kata sebagian sahabat, dia mengeluhkan matanya sakit, yang dikatakan romat, mata sakit, apa ya, apa bahasa standarnya, mata belen itu ya. Mungkin terjadi iritasi apa gitu ya. Kemudian dibawalah Ali tadi di hadapan Nabi SAW, fabasaqa ala ainai, kemudian beliau ludahkan, sebuah ludah yang lembut dikatakan, jadi bukan digumpal-gumpal seperti kadang orang apa, orang-orang pintar itu kalau ngobati la ilaha illallah, sering dulu sempat jumpa itu, na'udzubillah, gelas begini ya, mau ngobati orang itu penuh dengan dahaknya itu. Ini bodohnya juga, orang yang diobati juga mau minum. Ilaha illallah. Ini menunjukkan bahwa jambi-jambinya semakin manjur, semakin besar dahaknya tadi, semakin mantap. Kok keluar, gelondongan gitu ya. Kayak kuning telur kan begitu ya. Ah, ini manjur ini. Insya Allah jinnya yang besar-besar ini akan keluar. Nah, justru bertambah jinnya. Nah, la ilaha illallah. Jadi dikatakan beliau meludahkan di sini ialah seperti apa? Percikan begitu. Nah, fa basaqa alaina fa ka'allam yakun wajah. Tiba-tiba posisinya dalam kondisi langsung sembuh dan tidak merasakan sakit apapun. Nah, ini termasuk barokah. Barakatun Nabi SAW, karena dalam meyakini adanya barokah pada Nabi itu boleh pada jasadnya, keringatnya pun boleh. Itu kalau keringat Nabi, mohon maaf, jangan keringatnya Pak Kiai, yang gitu ya. Kiai sak pinter-pinternya jangan sekali-kali berbarokah dengan keringatnya. Baik. Kemudian Nabi pun menyerahkannya kepada Ali bin Abi Thalib. Kepada Ali bin Abi Thalib, dan termasuk peperangan yang cukup sengit, perang Khaybar, benteng yang luar biasa kan begitu ya. Antum baca ceritanya, dalam perang Khaybar susah menembusnya. Nah, wa ajma' as-salaf ala thubutil mahabbalillah Dan para ulama salaf sepakat tentang ditetapkannya sifat mahabbah bagi Allah. Yuhibbu wa yuhab. Allah itu mencintai dan dicintai. Fayajibu isbatu dhalik haqiqatan min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala takyifin wala tamthil. Maka wajib menetapkan bagi Allah sifatun haqiqiyah tanpa harus menolak memaknakan makna yang lain, tanpa harus menolak, tanpa harus menanyakan bagaimananya, dan tanpa menyerupakan. Wahia mahabbatun haqiqiyatun taliku billah ta'ala. Dan itu sebuah mahabbah, penetapan sifat cinta bagi Allah yang hakiki. Waqad fassaraha ahlu ta'til bithawab. Dan orang-orang yang menolak tentang sifat Allah, mereka menyatakan itu maknanya thawab. Allah akan memberi balasan. Bukan Allah mencintai. Bukan Allah mencintai. Asy'ariyah, mereka mengatakan tidak boleh kita katakan Allah itu mencintai. Kenapa? Al-mahabbatu al-ma'ilun nafs. Yang namanya mahabbah sifat kecondongan yang ada pada jiwa. Iya. Mahabbah, cinta itu kan bentuk kecondongan. Bentuk kecondongan. Kenapa kita mencintai seseorang? Karena ada kecondongan kita kepadanya. Kan demikian. Kenapa kita mencintai barang? Misalnya ya dijejer di sini, gelas macam mungkin dengan warna bentuk yang sama. Saya yakin seorang dalam kondisi pasti ada kecondongan pada salah satu darinya. Kan begitu? Iya. Itu nama apa namanya? Kan cinta ya. Lah kalau cinta itu dikatakan ma'ilun nafs, sementara Allah dikatakan isbatun nafs, kalau itu kecondongan berarti apa? Allah tidak adil. Iya. Kan begitu. Namanya orang condong berarti Allah tidak adil. Lah kalau sudah Allah tidak adil, berarti itu sifat apa? Sifat celaan. Mereka ingin membersihkan. Akhirnya apa? Sifat mahabbah ditolak. Sifat mahabbah ditolak. Dan ditafsirkan dengan makna as-sawab. Ditafsirkan dengan makna bahwa Allah itu membalas kebaikan. Akan Allah berikan kebaikan. Lah kalau para sahabat wa yuhibbuna gimana? Wa yuhibbuna. Naam. Ya kalau manusia mungkin kata mencintai Allah, tapi kalau Allah dikatakan tidak boleh ditetapkan baginya sifat mahabbah. Naam. Baik. Fadhal mungkin menunggu waktu zuhur kalau ada yang di sini ada pertanyaan, bagaimana membantah ucapan Dr. Said Agil Siraj yang mengatakan akidah wahdatul wujud. Akidah wahdatul wujud bermula dari filsafatnya. Bermula dari apa? Filsafatnya. Filsafat yang terjadi ialah memahami bahasa, kan begitu ya. Filsafat itu kadang muncul karena memahami sebuah bahasa. Nah, kata dia bahwa hakikat pemakaian dhamair, hakikat dhamair yaitu huwa, anta, kemudian ana, itu Allah. Hakikatnya adalah Allah. Jadi begitu, seolah-olah digiring kepada sebuah pemanaan yang di mata manusia, di mata pemahaman orang itu tidak salah. Contohnya, orang yang mengatakan siapa dia? Dia fulan. Anggaplah dia tadi dipakai oleh Ahmad. Siapa yang datang itu? Huwa Ahmad. Huwa dia Ahmad. Kapan dipakai oleh dia? kapan huwa itu dipakai oleh Ahmad? Kalau Ahmad masih hidup kan begitu ya? Ya tidak. Lalu kalau Ahmadnya sudah meninggal, siapa yang pakai? Ya ganti orang lain kan begitu ya? Ganti lagi. Kalau semua sudah meninggal, siapa yang pakai huwa tadi? Siapa? Hanya Allah katanya. Hanya Allah. Dengan mengatakan la ilaha illa huwa, tidak ada ilah kecuali dia. Tidak ada ilah kecuali dia. Lagi dhamir ana. Misalnya ini HP punya siapa? Punya saya. Punya saya. Nah, kapan saya mengatakan bahwa HP ini punya saya? Kan begitu ya. Ya kalau saya sudah meninggal, sudah enggak ada lagi pengataan ana. Semua orang kalau sudah meninggal tidak ada satupun yang layak mengatakan saya. Kan begitu. Dengan begitu jangan katanya apa? Jangan keras-keras. Kalau ditanya ini mobilnya siapa ini? Parkirnya kok ngawur? Ini mobil saya. Jangan keras-keras. Karena bisa saja nanti barang sekejap Anda sudah tidak bisa ngomong saya lagi katanya. Ya. Sekejap lagi Anda tidak bisa ngomong saya lagi. Nah, karena saya hakikatnya itu hanya Allah. Hakikatnya hanya Allah. Luar biasa, nanti repot Pak polisi. Lagi dalam kondisi ngetes, ini kendaraan siapa ini? Punya saya Pak, mana buktinya? Mana buktinya? Ini surat-suratnya. Nah kalau polisinya wahdatul wujud, ini kan milik Allah, berarti boleh saya ambil. Kan begitu ya? Iya. Allah musta'an. Demikian katanya dhamir anta, anta. Kamu, kamu, kamu katanya. Adapun kembali kepada dhamir ana tadi, la ilaha illa ana. Tidak ada ilah kecuali saya. Tidak ada ilah, la ilaha illa anta, tidak ada ilah kecuali Anda. Nah, di sini kata mereka ataupun kata Said tadi, Abu Sirat mengatakan bahwa Siti Jenar tidak salah ketika mengatakan anallah Allah ana, saya Allah, Allah saya. Karena dia sedang apa? Mentakbirkan hakikat daripada apa? Ana. Yaitu wahdatul wujud. Itu wahdatul wujud. Nah, kalau seorang sudah mengatakan Allah saya Allah, Allah saya Allah, penyatuan zatullah terhadap makhluk, dan itulah yang dikatakan oleh para ulama wahdatul wujud. Barakallahu fikum. Sehingga ayol ikhwa, sesungguhnya mereka hanyalah bermain dalam hal berfilsafat. Dalam hal berfilsafat. Dan sekian banyak filsafat tidak berujung kecuali kepada kebingungan. Kepada apa? Kebingungan. Naam. Barakallahu fikum insyaAllah. Nuwasil ba'da salatul zuhur. Bi'idnillahi azza wa jal. Kita sambung dan kita lanjutkan insyaAllah ba'da salatul zuhur. Mudah-mudahan apa yang telah kita sampaikan sebelumnya tadi memberi manfaat. Jazakumullah khair. Tafadzalu. Hafizakumullah.